Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kita lanjutkan jemaah sekalian dengan sedikit keterlambatan, sedikit atau banyak Pak terlambatnya Pak? Enggak dianggap terlambat. Masya Allah, alhamdulillah. Iya. Karena tadi ketika menjelang atau ketika azan memang sedang hujan-hujannya, jadi kalau dipaksakan ini lumayan Pak ya. Ya memang walaupun pakai jas hujan, tapi kalau pagi-pagi kan lumayan Pak ya. Tapi alhamdulillah Pak, setelah kita sholat di sana udah reda ya alhamdulillah. Taib, kita lanjutkan, kita di halaman 75 sekarang. Di antara kaidah istiqomah, perlu diketahui bahwasanya penghalang istiqomah adalah dua hal. Penghalang istiqomah itu dua hal, syubhat dan syahwat. Syubhat dan syahwat, syubhat kesesatan dan syahwat menyimpang. Ini perlu kita jelaskan dulu, apa sih maksud dari syubhat, apa sih maksud dari syahwat. Mungkin dua istilah ini seringkali bergulir di telinga kita Pak, diperbincangkan banyak orang atau banyak dari para da'i. Lalu kita bertanya, sebenarnya apa sih syubhat itu, apa sih syahwat itu. Syubhat itu dengan singkatnya kita bilang sesuatu yang samar. Hal yang sifatnya samar itu syubhat. Hal yang sifatnya samar itu syubhat. Ya, enggak begitu jelas, abu-abu, remang-remang. Ya. Kadang-kadang syubhat itu relatif. Bagi sebagian orang itu remang-remang, tapi bagi sebagian orang itu jelas. Iya, jelas haram atau mungkin jelas halal atau apa. Tapi bagi banyak dari kalangan awam untuk beberapa kasus, ya, mereka nggak tahu hukumnya apa nih. Ya. Ini halal apa haram ya, gitu kan? Maka kalau dalam kondisi seperti ini, sebaiknya menahan diri, ya, tidak mengatakan apa-apa, melainkan bertanya dulu ke orang yang pandai atau berilmu. Jadi syubhat itu hal yang samar-samar. Hal kalau misalnya suatu hal kalau masih samar-samar di benak kita, itu bisa merusak juga sebenarnya. Karena kita gak punya ilmu untuk menetralisir dan memastikan apa hukumnya, jadinya kepikiran dan jadi kacau gitu. Ya, syubhat, sesuatu yang syubhat, samar-samar, bisa meracuni qalbu. Dia tidak tahu apa hukumnya dan apa yang harus diperbuat. Akhirnya mengambil keputusan sesuai dengan syubhatnya itu, dan ternyata bisa jadi keputusannya fatal, salah. Ya. Karena belum tahu hukum sebenarnya, dan bahkan gambaran masalahnya belum begitu tahu, tapi langsung bikin keputusan, jadi fatal akibatnya. Ya, jadi nggak bisa istiqomah. Ini syubhat kesesatan dan syahwat yang menyimpang. Kalau tadi syubhat sesuatu yang remang, tapi lebih banyak kita bicara tentang syubhat dalam masalah keyakinan, akidah dan semisalnya. Nanti insyaallah akan ada berikan contohnya Pak ya. Contoh yang real di lapangan ya. Yang mungkin kalaupun ternyata di antara kita melakukannya, maka semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan dada dan pintu maafnya kepada kita semua untuk hal-hal ini ya. Adapun syahwat, syahwat Pak, syahwat itu memang konotasinya negatif. Buh, dia lagi bersahwat. Nah, kan gak enak dengarnya. Ya, sahwatnya gede, kan gak enak dengarnya. Tapi begini Pak, sahwat itu tidak bisa dicela secara zat begitu saja. Karena apa? Karena insan dan hewan dan jin juga itu membutuhkan sahwat. Tanpa sahwat gak punya anak orang. Ya kan? Bahkan tanpa sahwat kita gak ada Pak sekarang. Iya kan? Jadi harus, syahwat itu apa sih sebenarnya? Syahwat itu adalah apa yang diinginkan oleh jiwa kita, itu syahwat. Makanya di sini disebut syahwat yang menyimpang, karena sebagian syahwat itu normal. bahkan harus ada pada manusia. Coba misalnya kata Allah Azza wa Jalla, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati, ya, dihiaskan untuk manusia cinta kepada syahwat, cinta kepada hal-hal yang dia inginkan. Apa aja syahwat itu yang disebutkan dalam Al-Qur'an? Minan nisa, perempuan lawan jenis. Wal banin, ingin punya anak, ingin anak sukses, itu termasuk keinginan. Syahwat, keinginan yang normal. Wal banin wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah, perhiasan atau kepemilikan dari zahab, dinar, dirham, zahab wal fiddah, uang-uang. Ya, pengen punya uang normal enggak, Pak? Ya siapapun dari kita kerja ya pengen punya uang, Pak. Enggak ada, yakin, saya yakin bapak-bapak kerja rutin misalnya, ya baik di kantor atau pedagang enggak menerima uang. Iya. Di akhir bulan atau awal bulan perusahaan udah mau transfer atau mau berikan gaji, kita bilang, "Maaf Pak, saya enggak nerima gaji. Saya ikhlas bekerja." Ya. Hah? Perusahaannya senang, bininya di rumah, ya, mencak-mencak, ya. Iya. Gitu kan? Nah, siapapun dari kita pasti ada keinginan ya untuk masalah harta, ya. Dengan kadar masing-masing berbeda-beda. Wal qanatirul muqantarat min adh-dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamah. Kendaraan yang bagus, punya motor, punya mobil. Kalau dulu mungkin waktu masih kecil punya sepeda, suka punya sepeda, wah senang banget dikasih oleh orang tua sepeda. Itu sesuatu yang, itu memang syahwat. Dan itu keduniaan, tetapi itu hal yang wajar. Hal yang enggak tercela secara zat begitu saja. Ya. Wal khaylil musawwamati wal an'am, al-an'am, binatang ternak. Punya peternakan, siapa yang enggak suka? Wal harth, pertanian, punya pertanian, siapa yang enggak suka? Ya. Dan Allah mengatakan dzalika mataul hayati dunya. Itu semua adalah kenikmatan kehidupan duniawi yang boleh sifatnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengalokasikan untuk syahwat. Syahwat ini ada masing-masing alokasinya dalam syariat Islam. Untuk perempuan, alokasikan ke nikah. Maksudnya syahwat terhadap lawan jenis, alokasikan ke nikah, jangan pergaulan bebas atau seks bebas, na'udzubillah. Ya, kemudian juga ada manajemen untuk hal-hal seperti itu, ya, Indonesia. Ada fikih keluarga. Al-banin, pengen punya banyak anak. Rasulullah SAW pernah berkata, tazawwaju al-wadud al-walud. Nikahilah oleh kalian perempuan yang penyayang dan walud, perempuan yang apa, walud itu rajin beranak, subur. Subur. Lah Rasulullah mendukung loh Pak, banyak anak Pak. Ini menunjukkan bahwasanya kepingin banyak anak itu bukan hal yang tercela, gitu kan? Kepingin anak sukses juga bukan hal yang tercela sebenarnya, sukses dunia akhirat gitu kan? Bukan hal yang tercela. Kemudian kepingin punya harta misalnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta perlindungan kepada Allah dari kefakiran. Artinya jangan sampai kita itu bangkrut, kere, ya, pailit dan semisalnya. Ya minimal stabil dunia ini. Sampai kata Rasulullah SAW di salah satu hadis, ya, bahwasanya tiga hal dan dalam redaksi lain empat hal yang menjadi kebahagiaan manusia. Pertama, al-maskan al-wasi', rumah yang luas, ya, rumah yang luas. Terus az-zawja as-salihah, istri yang salihah, rumah luas, dan juga istri yang salihah. Dan juga al-markab al-hani, yaitu kendaraan yang enak. Hal-hal tersebut kata Nabi SAW itu kebahagiaan, itu dunia, itu syahwat, dan itu boleh. Bahagia orang seperti itu, ya. Kemudian ingin punya kendaraan, ingin punya pertanian, peternakan, itu normal, wajar. Jadi syahwat ini Pak, manusia perlu ada. Tanpa itu kita susah bekerja. Tanpa itu kita tidak bisa punya anak. Tanpa itu kita mungkin gak bisa istiqomah bahkan di dunia ini. Sekarang Pak, ya mohon maaf kalau misal kita keluar, Kan sekarang banyak perempuan-perempuan dan seterusnya di godaan di pekerjaan, di kantor dan seterusnya. Lah terus Rasulullah SAW punya enggak solusi untuk membuat stabil syahwat kita? Ada. Dalam hadis riwayat Tirmizi dan lainnya. Ya, ketika yang maknanya ketika engkau terkoda melihat sesuatu ya, itu kan seketika terpantik Pak syahwat kita itu. Ya. Langsung memanas gitu kan? Maka salurkanlah kepada kembalilah ke rumah, salurkanlah ke istri Anda. Maka sesungguhnya istri Anda itu memiliki lebih daripada apa yang Anda lihat di jalanan. Artinya salurkanlah ke jalan yang benar, ke istri Anda. Ya. Pergaulilah ya, istri Anda kemudian. Itu melempengkan syahwat. Ini artinya syahwat itu harus ada. Tetapi keberadaan syahwat ini wajib di-manage itu dalam Islam. Islam mengamini normalnya syahwat manusia. Tetapi Islam memiliki manajemen, itu dia. Yang salah adalah syahwat yang tidak di-manage, yang membuat seseorang menyimpang. Syahwat yang tidak di-manage yang membuat seseorang itu hidup ibarat binatang. Binatang punya syahwat. Tetapi binatang apakah ada peraturan? Enggak ada. Coba sampean lihat Pak ketika Idul Adha sebelum pemotongan kambing itu kan atau penyembelihan sapi atau kambing ya. Kan kadang-kadang kan dikumpulin tuh di kandang musala atau masjid. Ya, di sini ada enggak Pak di sini Pak? Kalau Idul Adha. Kadang ada kan. Baru waktu pas waktunya. Misal doang ya. Di depan rumah di depan misalnya bagi jemaah yang mau berkurban nanti Idul Adha silahkan titipkan 2 hari sebelum hari H di kebun atau taman depan rumah, diperbolehkan oleh pihak pemilik rumah ya, silahkan taruh situ. Kemudian kan ada 5 kambing ya. Saya melihat Pak, saya perhatikan kalau sebelum penyembelihan itu kambing-kambing tetibanya mereka syahwatnya bergejolak. Ya, mereka kawin. Sapi pun kadang gitu. Iya, bisa jadi. Iya, padahal iya. Saya ngeliat parah juga nih kambing gitu kan. Tapi apakah ada nahi munkar di situ? Kambing lainnya, ya akhi takilah saya laki-laki gitu, enggak ngomong gitu kan? Semuanya iya itu enggak ada apa-apa, itu binatang. Binatang. Ya. Nah, ada ulama lupa Rashid Ridho atau Muhammad Abduh lupa ya. Ketika itu ada seorang Kristen ya seperti mengucilkan Islam di depan beliau ya. Karena kasihan sekali kalian tidak makan babi, makan ayam, kambing. Babi padahal enak gitu dagingnya. Maka kemudian ya, kita orang itu sesuai dengan apa yang dia makan. You are what you eat gitu istilahnya. Ya. Coba kita lihat babi dan hewan-hewan lainnya. Hewan-hewan lainnya seringkali hewan ternak ya, itu berjuang demi kekasihnya. Ya, seperti kucing kan? Ya, berjuang demi kekasihnya itu. Dilawan laki-laki lain. Supaya dia bisa mendapetin perempuan ini, betina ini. Walaupun belum dapat, walaupun mungkin gak dapat, tapi yang penting berjuang dulu. Akhirnya kalau udah bisa memperjuangkan, baru dilakukan jima dan semisalnya. Babi gak gitu. Ya, babi yang betina satu, yang apa jantan ada berapa? Ya giliran. Semuanya dapat tuh babi, maka mirip dengan orang-orang yang makan babi juga kelakuannya gitu. Dibantah gitu, ternyata benar juga emang. Kita lihat banyak perzinahan pada orang-orang yang memang rajin makan babi, yaitu orang-orang kafir. Ya di orang muslim juga ada perzinahan, cuma aslinya muslim tahu perzinahan itu haram. Dan memang you are what you eat. Ya, kalau kita memiripkan atau kalau kita memiliki syahwat yang tidak di-manage oleh aturan agama, maka mirip dengan hewan, binatang. Itu yang kita maksud syahwat menyimpang, syahwat yang di luar peraturan agama. Adapun syahwat yang masih dalam peraturan agama, bukan hanya boleh kadang-kadang Pak, berpahala kalau disalurkan benar sesuai peraturan. Nabi SAW bilang, wa fi bud'i ahadikum sadaqah, terhadap kemaluan, ya. Di sini kemaluan, ya, maksudnya apa namanya, menyalurkan syahwat, ya, kepada istri kalian itu adalah sedekah, bernilai pahala. Iya. Jadi melakukan hubungan seksual dengan pasangan itu, pasangan yang resmi sah, itu berpahala. Sahabat bertanya-tanya, loh, ya Rasulullah, masa kayak gituan aja berpahala? Maka Rasulullah bilang, loh, bukankah kalau disalurkan kepada selainnya, yaitu kepada yang tidak syar'i, kepada maksiat, kepada perzinahan, itu dosa, ya kan? Iya, dosa. Nah, sebaliknya lawannya, kalau disalurkan kepada yang hak, maka itu berpahala. Loh, ini berarti Islam menyetujui fungsi syahwat tetapi dimanage. Iya gitu. Nah, kalau tidak dimanage, maka istiqomah bisa hilang. Jadi penghalang istiqomah ada dua. Syubhat, yang mana syubhat itu lebih ke pikiran, ideologi, pemahaman. Syahwat lebih ke keinginan. Gitu ya, Pak. Kita baca dulu. Syubhat dan syahwat adalah penghambat dan pencegah yang bisa menghalangi dari istiqomah. Seseorang yang berjalan di atas jalan yang lurus terus-menerus, ia akan selalu dibayangi oleh syubhat dan syahwat yang dapat memalingkan dan mencegahnya dari jalan Allah yang lurus. Jadi kita hidup itu, Pak, kalau istiqomah itu akan sering merasakan seperti diincar oleh syaitan dari segi syubhat atau dari segi syahwat. Jadi semakin orang itu soleh, Pak, ya, terpaan angin itu semakin keras, incaran, dia menjadi sasaran, ya, karena maling itu nggak bakal mau merampok rumah yang terlanjur hancur, apalagi rumah kosong, nggak ada isi, maling datang, malingnya bingung, nggak ada apa-apaan di sini, ya iyalah rumah kosong, yang ada maling juga rata-rata takut, nih penghuninya ada nih baru nih, ya, serem. Tapi yang dimalingin rata-rata rumah apa? Yang menurut maling itu memiliki sesuatu. Indah, mewah, megah, dan seterusnya. Kalau ternyata rumah itu semakin ketat penjagaannya, ya, maling takut. Tapi kalau dipikir-pikir, ini pasti di dalamnya ada sesuatu yang banyak disimpan ini. Maka berusaha maling gimana caranya? Begitu. Ya. Sebagaimana seseorang yang soleh, bagus, megah ibadahnya, mewah pahalanya, itu diincar betul-betul oleh syaitan. Gimana cara menjatuhkannya? Gitu kan? Adapun orang yang udah terlanjur hancur, preman kampung, tukang minum, tukang malak, itu syaitan istirahat banyak itu. Ngapain godain dia? Ya, orang dia udah lebih super lagi dari saya godaannya, gitu kan? Iya. Ya begitu. Semua orang yang menyimpang dari istiqomah ini disebabkan oleh dua hal tersebut, yaitu syubhat atau dengan syahwat. Syahwat menjadi sebab perusak amal. Adapun syubhat, perusak ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum 'an sabili." Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Ibnu Mas'ud menceritakan, suatu hari Rasulullah SAW membuat garis dengan tangannya kemudian bersabda, ini jalan Allah yang lurus, ini sirat mustaqim, sabilullah mustaqim. Lalu beliau membuat garis-garis di kanan kiri dari garis lurus itu, di kanan kiri dari garis lurus lagi. Kemudian bersabda, hadhihi subulun mutafarriqatun laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaihi. Ini adapun ini kan istiqomah nih lurus nih. samping-sampingnya ini jalan yang bercerai-berai, sesat. Tak satu pun dari jalan-jalan ini melainkan di dalamnya terdapat setan yang menyeru kepadanya. Setan itu menyeru banyak hal tuh, ya. Selanjutnya Rasulullah SAW mengatakan membaca firman Allah yang tadi kita sebutkan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu, dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kalian ikuti jalan-jalan lain yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Pertanyaan. Sekarang kita lihat kaum muslimin itu bergolong-golongan atau tidak, Pak? Iya. Dari segi ideologi, saya enggak ngomongin tentang politik. Dari segi ideologi. Ideologi agama maksudnya. Dogma agama. Kira-kira bergolong-golong enggak? Iya. Loh, Al-Quran mereka sama enggak? Satu. Hadis-hadis mereka dari Rasulullah semua enggak? Dari Rasulullah. Lah, yang menamai hadis kan dari Rasulullah. Lah terus kok kenapa berbeda-beda, bergolong-golong, kenapa begitu? Berarti bukan salah Quran hadisnya. Lah, salahnya apa? Pemahaman. Bagaimana memahami Al-Quran dan hadis, hadis Nabi SAW. Bagaimana menyatukannya? Menyatukan untuk semua golongan bersatu gitu saja, satu fisik, gak bisa. Kalaupun bersatu, itu bersatu di atas kesemuan. Karena Nabi SAW bersabda, sataftariku ummati ala 73 firqah, akan berpecah umatku menjadi 73 golongan. Lihat, Nabi SAW sudah memastikan akan terpecah 73 golongan. 73. 72 sesat, menyimpang. Cuman satu doang yang benar di sini, dalam artian betul-betul masuk surga, insyaallah enggak masuk neraka, gitu loh. 72 ini sisanya menyimpang, masing-masing punya dosa dan umumnya masuk neraka, walaupun nanti ujung-ujungnya masuk surga juga karena muslim. Jadi perhatikan Pak, 73 ini muslim semua. 73 golongan ini muslim semua. Ya, jadi bukan yang kafir itu udah keluar dari 73 ini. Ya. Dan 73 ini jangan dibilang 72 dari partai fulan, ormas fulan, enggak ngomongin ormas ini, enggak ngomongin partai. Ideologi, ya. Yang kita enggak bisa bilang sekarang partai ini termasuk ini, Pak, ormas ini gini. Ini wallahu alam, pokoknya sebenarnya yang paling penting adalah kemudian kata para sahabat, lalu siapa yang satu golongan tersebut ya Rasulullah? Kata Nabi SAW kemudian, ma ana alaihi washabi, yaitu yang mengikuti apa yang aku dan sahabatku berada di atasnya, yaitu mengikuti pemahaman salaf, pemahaman Nabi SAW dan orang yang paling mengerti tentang agama Islam setelah Nabi, yaitu para sahabat salaf kita. Nah, kalau ditanya, loh gimana cara Islam bersatu sekarang? Apakah caranya bersatu? 73 itu dikumpulkan semua jadi satu wadah, ayo kita bersatu. Udah gitu, yang penting bersatu aja dulu. Satukan kalimat, enggak bisa. Walaupun terjadi pun misal terjadi. Misal terjadi satu wadah semuanya. Misal. Tapi itu hanya bisa bersatu di masalah-masalah yang mereka sepakati saja, yaitu untuk kepentingan, kadang-kadang kepentingan dunia. Bahkan kadang-kadang kepentingan politik semata. Adapun secara kebenaran dogma agamanya, masing-masing punya kepentingan sendiri-sendiri. Punya istilahnya kalau kita manhaj atau sikap sendiri-sendiri. Punya hukum masing-masing. Yang ini berkata, ini hukumnya ini. Ini yang berkata, ini hukumnya ini. Lalu bagaimana cara menyatukan mereka? Cara menyatukan, pertama itu satukan hati. Loh, gimana cara satukan hati? Sementara kita masing-masing punya prinsip sendiri-sendiri. Justru itulah penyakitnya. Penyakit kita bukan penyakit di fisik. Penyakit kita di kesalahpahaman dan kekurang pahaman tentang bagaimana menyikapi agama sesuai dengan Nabi dan sahabatnya menyikapi. Bagaimana menyatukannya, Pak? Pahamkan orang-orang tentang bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya berakidah dan beribadah. Itu. Kalau dipahamkan dari situ, jangan tanya sampai kapan, karena sampai kapan itu terserah Allah sampai kapan. Tapi usahakanlah untuk itu. 73 golongan ini, jemaah sekalian, bisa jadi kita bareng-bareng. Mungkin bapak-bapak sekarang 73 golongan. Misalnya, enggak, insya Allah, enggak. Semua golongan ahlus sunnah, insya Allah, semuanya. Insya Allah Allah mudahkan ke surga. Misal saja, ini saya ngajar, saya golongan A. Bapak golongan B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Saya kemudian ngajar tentang agama Allah, bagaimana pemahaman salaf kayak gini-gini. Pasti bapak-bapak, karena beda golongan walaupun sama-sama Islam, pasti bakal protes. Oh enggak, Sat, itu pemahaman dulu di kalangan sahabat, sekarang beda lagi, Sat. Itu harus kontekstual, gitu kan. Lihat dong konteksnya, Sat, sekarang. Nah kan beda lagi udah sekarang. Sampai yang kemudian bilang, oh enggak gitu, Sat. Oh enggak gitu, Sat. Lama aja. Iya, akhirnya ketahuan apanya, makin-makin belang-belangnya ketahuan. Ketika dogmanya, ideologinya beda-beda. Iya. Memang berkumpul satu di musola ini, tapi ketika hati itu condong prinsipnya beda-beda, walaupun sama-sama beragama Islam, suatu saat kelak akan saling bertabrakan satu sama lain. Lalu bagaimana cara menyatukannya? Masing-masing harus mawas diri. Mengingat hadis Nabi SAW, ma ana alaihi washabi. Kembalilah kepada apa yang aku dan sahabatku berada di atasnya, yaitu agama yang benar, ilmu yang benar, yaitu manhaj yang benar, bagaimana para sahabat berpemahaman terhadap agama. Begitu, Pak. Karena kalau enggak dipahamkan kayak gini, enggak dipahamkan persatuan dengan hal seperti ini, maka kasihan kaum muslimin. Ya, begitu. Jadi 73 ini tidak bisa disatukan sekedar fisik. Kalaupun terjadi persatuan sekedar fisik, melainkan kelak nanti akan kelihatan masing-masing keinginan dan belangnya masing-masing. Tetapi kalau persatuan di sini, kita kembali yuk kepada Al-Quran, yuk kembali kepada As-Sunnah, tapi memahami keduanya disesuaikan dengan pemahaman yang harus kita sepakati. Apa itu? Pemahaman ormas saya? Enggak. Pemahaman partai sampean? Enggak. Pemahaman politik sampean? Enggak. Pemahaman sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Paham Nabi dan sahabat Nabi. Kira-kira bapak-bapak kalau diajak itu sepakat gak, Pak? Sepakat? Nah kalau misalnya diajak ini harus pakai pemahaman saya, sepakat gak? Enggak mau kan sampean? Harus pakai pemahaman ormas saya. Pasti gak mau. Loh, ormas itu, ormas itu, ormas kami ada sendiri. Harus dari pemahaman masjid saya. Loh enggak, sini musola bukan masjid. Harus dari pemahaman Cilangkap. Enggak, sini lubang buaya. Ayo mau apa? Ayo. Jadi beda, enggak ini. Enggak matching nantinya. Sekarang mungkin kelihatan matching, nanti tabrakan pada ujungnya. Tapi kalau ayo kita sepakati bagaimana sahabat, para sahabat Pak Nabi SAW dan para sahabat memahami agama ini, maka nanti akan ketemu. Ketemu bareng-bareng. Oh gini ya. Wah, kita enggak berani nolak nih karena sahabat yang memahami ini. Kan gitu. Jadi bareng-bareng, yuk jalan bareng-bareng. Begitu. Menetapkan bolehnya sholat menjadi makmum di belakang imam walaupun imam ini fasik, boleh, selama sholatnya sah, boleh, Pak. Itu ahlus sunnah wal jamaah, ya. Imamnya fasik, imam fasik, mesti imamnya penjaga loket bioskop misalnya. Misalnya ini kan membantu orang menuju kemaksiatan, kemudian kita jadi makmum, kita tahu nih imamnya kayak gitu, sah gak sholatnya? Sah, boleh berimamkan di belakangnya? Boleh, boleh. Dan samping-samping kita beda madhab. Samping kita orang partai ini, samping ini orang ormas ini. Apakah boleh kemudian kita karena dia beda partai sama kita kemudian agak menjauh dikit? Justru itu perpecahan. Semua dalam sholat itu semua sama rata. Mau siapa kayak mau apa punya jabatannya, sama itu istiqomah. Ya. Kemudian kita lanjutkan sedikit. Adakan setan yang mengajak manusia untuk menyimpang dari jalan Allah yang lurus itu bisa menggunakan syubhat atau syahwat. Jadi senjata setan itu Kalau enggak syubhat ya syahwat. Syubhat syahwat. Syubhat itu membuat seseorang terdistorsikan pikirannya, ya. Syahwat terdistorsikan ideologi pemahaman agamanya. Syahwat itu membuat seseorang menjadi binal seperti binatang. Ya. Syahwat itu kan bukan hanya tentang wanita doang, Pak, ya. Ya harta. Lihat orang-orang sekarang. Ya. Bukan orang sekarang, maksudnya orang-orang kafir dari dulu sampai sekarang. Mereka tuh mikirnya duit aja, harta aja. Enggak, kayak enggak punya agama. Enggak, yang penting mau kayak gimana, kayak caranya, yang penting duit, duit, duit, duit, duit, duit. Harta, harta, harta, harta, itu. Kenikmatan dunia, travel sana sini dan seterusnya. Itu keinginan mereka. Mana pernah mereka itu mengadakan majelis taklim yang bagus itu? Ya, orang kafir mana pernah. Ya. Kenapa? Karena isinya pikiran hatinya itu isinya syahwat aja. Makanya bebas di barat. Di Perancis ada suatu ada kegiatan nonton bioskop dengan lepas baju, lepas telanjang bulat sambil bareng-bareng nonton bioskop. Ada tuh, Pak, belakangan ini. Diliput di sebuah koran, ya. Koran online sekarang, ya. Nama korannya depannya Kak, Bapak tahu? Masyhur korannya, Pak. Depannya Kak, belakangnya S. Hah? Iya, nama pupuk, ya. Nah, online. Dibilang sama saya, membaca nih berita kayak gitu. Di Paris dilakukan ini. Gimana ya kalau di Indonesia? Artinya nantangin, nantangin orang Islam. Ya, gimana ya kalau di Indonesia? Maksudnya kalau di Indonesia mesti bakal di diciduk, di apa gitu kan. Itu sebenarnya ngejek kita, Pak, orang kafir itu. Kita lihat binatang-binatang itu, ya. Maksudnya lihat mereka tuh. Kayak gitu disepakati, disetujui sambil melecehkan agama kita. Lihat tuh orang kafir tuh. Syahwat doang isinya. Itu yang kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu ibarat binatang, bahkan mereka lebih sesat lagi daripada binatang. Kenapa dalam Al-Quran seringkali orang-orang yang kufur kepada Allah itu diibaratkan binatang ternak? Kenapa, Pak? Binatang ternak dibandingkan dengan binatang liar, dari segi kemandirian sebenarnya lebih mandiri mana, Pak? Binatang liar, nyari makan sendiri. Ya. Dan binatang liar kan pikirannya juga bukan cuma makan doang, Pak, ya? Ya kan? Kadang binatang liar itu pikirannya bagaimana mendefend, yaitu mempertahankan hidup dan bagaimana melawan musuh dan seterusnya. Coba binatang ternak kan cuma makan, kalau bahasa Jawanya mangan nurun lek, mangan nurun lek, ya gitu toh itu. Kalau nggak makan turu, ya abis itu buang air, kan gitu doang. Ada nggak binatang ternak yang ya paling ada gunanya seperti kerbau membajak sawah, betul, tapi kan itu kan perlu makan lagi abis itu. Ya. Kalau kita di, mungkin bapak-bapak tentu lebih berpengalaman, masalah kambing, sapi, kerbau, kasihlah daun pisang ke misal sapi. Berapa banyak pun daun pisang, itu binatang, si sapi ini, gak bakal, afwan udah kenyang mas, itu gak bakal gitu. Terus aja makan, itu kasih berapapun, makan terus, Pak. Dan semakin banyak makan, semakin subur gitu kan. Ya. Itu binatang ternak seperti itu, Pak. Apa binatang ternak? Ya'kuluna kama ta'kulul an'am, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir itu mereka makan seperti makannya binatang ternak. Artinya maruk, dunia itu dihabek. Terus dikeruk, digali, bodo amat mau halal mau haram. Binatang ternak, sapi atau kambing, mana pernah memikirkan ini tanah siapa ya, saya makan ah daunnya, orangnya ridho enggak ya? Enggak bakal mikir itu. Begitupun orang-orang kafir. Ini duit siapa ya? Ambil ah. Gitu. Kerjanya itu enggak ada puas-puasnya. Masuk terus itu, duit, harta, makan dan seterusnya. Yang mana binatang ternak pada akhirnya sia-sia. Ya enggak? Sia-sia. Ujung-ujungnya makan dari dulu sampai sekarang, makan sampai gemuk, akhirnya disembotong juga, ya kan? Akhirnya udah gitu aja, endingnya kayak gitu. Bedanya binatang ternak nggak masuk neraka, orang kafir masuk neraka. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita dari azab api neraka dan juga azab kubur. Na'udzubillah min zalik. Begitu ya, ujungnya kayak gitu. Nah, mungkin kita bertanya, Pak, wah, orang Islam itu memang sih dari segi kemajuan kurang. Misalnya, coba lihat Google punya siapa, YouTube ya Pak ya, punya siapa, internet apa namanya, pokoknya banyaklah, WhatsApp, Facebook, punya Yahudi, punya Nasrani, punya orang kafir rata-rata. Ya enggak Pak ya? Ya enggak Pak? Betul kan? Betul. Lah, orang Islam cuma bisa gunain doang, numpang doang. Kita bilang justru disitulah hebatnya orang Islam. Enggak perlu nanggung dosa. Tapi pengguna juga gitu loh. Ngerti enggak Pak? Sekarang lihat YouTube Pak, YouTube ya. Kan isi video-video Pak. Udah berapa miliar video di situ Pak ya? Banyak. Baik, dari misalnya ada 2 miliar video di situ, misal. Di YouTube tuh misal ada 2 miliar video. Saya tanya, konten yang berdosa di video-video ada berapa, Pak? Lebih dari 50% kan? Aurat, ya. Dan maksiat lah pokoknya, mengajarkan maksiat, perzinahan dan seterusnya, banyak itu di YouTube itu. Kira-kira pemilik YouTube itu, orang kafir itu, yang pemilik YouTube, agennya atau siapanya, pekerjanya, dapat dosa gak Pak kira-kira? Dapat dosa karena memberikan wadah. Walaupun memang di YouTube banyak pengajian, ini pun kajian masuk YouTube Pak. Dapat pahala gak mereka? Gak dapat pahala karena kafir. Lah kita ngupload di YouTube, dilihat orang, disimak orang, dapat pahala gak Pak? Dapat pahala. Gimana dapat pahala? Pak Budiman dapat pahala, penyelenggara dapat pahala. Yang hadir juga yang soal dapat pahala. Orang Islam gak perlu bikin itu. Biar orang kafir yang punya wadah. Kita gunain itu wadah untuk kebaikan. Kita dapat pahala. Mereka dapat enggak. Bahkan dapat dosa untuk dosa-dosa yang ada di YouTube itu. Dari pihak-pihak yang memang menaburkan dosa di sana. Jadi hikmah di situ. Jadi mereka capek-capek. Bikin ini, bikin itu. Kita manfaatkan. Mereka dapat dosanya. Iya. Kita dapat pahalanya. Kambing, sapi, makan terus sampai gede, sampai gemuk. Ya. Ujung-ujungnya kan buat kita juga. Gitu. Seperti itu. Ya, jadi janganlah kita bertingkah seperti orang-orang seperti itu, kafir dengan syahwat dan syubhat. Ya, sepertinya mungkin ini udah terang nih Pak, Masya Allah. Iya. Ada pertanyaan Pak sampai sejauh ini? Silakan Pak. Ya. Kan selalu konotasinya negatif. Betul. Lemah syahwat. Tidak bisa menahan syahwat. Iya, iya. Jadi ternyata syahwat itu tidak bisa tercela begitu aja. Enggak, betul. Betul. Saya jelaskan lagi? Iya. Ya. Baik, terima kasih, Pak. Jadi selama ini kenapa kita salah persepsi ya tentang syahwat? Memang syahwat itu konotasinya lebih condong ke negatif, betul. Ya, tetapi kalau kita kembalikan ke asal maknanya, syahwat itu adalah mastahatin nafs, yaitu apa yang diinginkan oleh jiwa. Keinginan sampean terhadap suatu dunia atau bagian dari dunia itu tidak serta-merta buruk, enggak mesti gitu kan ya. Itu syahwat, betul. Syahwat itu kalau di kita kan mesti ujungnya ke lawan jenis. Ya. Oh, lagi syahwat nih. Lagi horny gitu bahasanya. Lagi pengen gitu kan. Ya, syahwat gede, syahwatnya besar dia. Lemah syahwat. Itu mesti konotasinya ke situ gitu kan. Padahal syahwat itu enggak cuman berkisar di masalah kemaluan. Perut pun syahwat. Tanpa syahwat sampean kurus Pak, bahkan mati mungkin. Kenapa? Gak ada syahwat buat makan. Makan itu butuh syahwat. Gak selera. Saya bersyahwat dengan jengkol Pak Bulima misalnya. Syahwat, apakah tercela? Tidak, kecuali kalau di luar batas. Jengkol dimakan satu dandang, dimakan semua. Nah ini baru nih syahwat kebangetan ini. Iya. Kebangat ini yang enggak boleh dalam Islam. Gitu. Jadi syahwat, syahwat itu adalah modal. Manusia itu tidak tercela ketika memiliki syahwat. Malah aneh kalau enggak punya syahwat. Makanya disebut lemah syahwat, kesian. Ya, mohon maaf ya. Disebut juga memiliki syahwat yang kuat, itu biasanya terpuji gitu kan kata orang. Tapi syahwat itu modal, keinginan, hasrat manusia untuk bagian dari dunia, baik tentang lawan jenis, nafsu makan, ya, nafsu makan itu gitu, biasanya nafsu makan gitu kan. Sebenarnya nafsu tersebut adalah syahwat. Ya, syahwat untuk makan. Iya, syahwat makan, iya. Tapi bahasa kita jangan dipakai syahwat makan, orang ketawa, ya. Sampean aja ketawa, ya apalagi orang lain enggak ngerti. Syahwat makan, lu kira bakal beranak tuh nasi gitu kan? Ya. Ya, syahwat mengejar uang, duit, dunia, itu syahwat juga. Bagaimana mungkin Pak kita bisa nikah tanpa adanya syahwat? Ya kan, Pak? Gitu. Ya, jadi konotasi syahwat memang terkesan negatif, padahal dia itu modal kita untuk bisa menunaikan hajat kehidupan kita. Tanpanya kehidupan ini gak jadi sirkulasi kehidupan yang benar. Rusak kehidupan ini tanpa syahwat. Tetapi kalau syahwatnya tidak dimanage dengan baik, rusak juga. Nah, Islam datang untuk membalance ini semua, mengatur tatanan kehidupan dunia, memanage syahwat, sehingga dengan syahwat ini seseorang bisa berpijak di dunia menuju ke akhirat dengan baik. Tuh, betapa baiknya Islam, Pak, ya kan? Betapa baiknya Islam. Ya, begitu, begitu, Pak. Ada lagi Bapak-bapak sekalian? Ya, silakan. Apakah apa? Dia bukan dikategorikan kembali pada syahwat, karena syahwat itu untuk dunia. Adapun ibadah itu lillahi taala, untuk akhirat, maka dia bukan termasuk, bukan dikategorikan atau bukan diistilahkan dengan syahwat, baik dalam bahasa atau dalam syariat bukan syahwat, tapi dia itu adalah azm. Azm, keinginan kuat, azm. Dan apalagi istilah lainnya? Enggak, bukan syahwat. Syahwat itu untuk hal-hal yang sifatnya duniawi, Pak. Ibadah enggak bisa disebut. Ana ashtahi ilal ibadah, enggak ada kayak gitu dalam Arabik. Saya bersyahwat untuk ibadah, itu di bahasa Arab, di bahasa Indonesia, baik manusia atau jinnya saya pikir enggak ngomong kayak gitu. Jadi syahwat itu untuk urusan-urusan yang dunia. Tetapi bisa jadi orang beribadah tapi dia itu sebenarnya bersyahwat ke dunia dengan ibadah tersebut. Pahami baik-baik, Pak. Ketika ibadah ini lillahi ta'ala betul-betul, maka dia berarti ikhlas ibadahnya, gitu kan? Ini syahwat bukan? Bukan, ini bukan syahwat. Ini azam untuk menuju Allah Azza wa Jalla. Inilah manhaj yang benar gitu loh. Tapi kalau syahwat itu dunia, misalnya beribadah sholat, ya, tapi sholat ini kepengen dapat pujian dari tetangga atau orang yang ngeliatin, ini syahwat bukan, Pak? Inilah syahwat. Nah, ingin melampiaskan syahwat tapi dengan format ibadah, ini yang disebut syahwat, dan ini disebut syirik malah. Jadi syirik itu hawa nafsu, syirik itu syahwat juga ada, yaitu syirik mencari pujian. Betapa banyaknya syahwat itu ketika tidak dimanage dengan benar menjerumuskan seseorang kepada kesyirikan. Contoh, yang make jasa dukun untuk melancarkan dagangannya, ini kira-kira syahwat gak, Pak? Syahwat, karena kepengen kaya tapi tidak dimanage dengan aturan agama, akhirnya jadi begini. Dan betapa banyaknya, Pak, ya, gitu kan, syahwat. Tetapi ketika sampean berdagang tujuannya untuk menafkahi anak istri dengan cara yang baik, ini disebut syahwat gak, Pak? Enggak, ini disebut azam. Inilah hidayah, inilah siratul mustaqim gitu. Jadi sampean pun bekerja, Pak, bekerja, bekerja ini untuk menghidupi anak dan istri, maksudnya menafkahi, dan di koridor yang baik dengan peraturan yang baik, kemudian mengkiblatkan hatinya kepada Allah, tawakal pada Allah, apakah ini syahwat? Bukan. Ini adalah ibadah. Ibadah. Tetapi ketika bekerja bodoh amatlah, mau halal mau haram, mau korupsi mau enggak, yang penting enggak ketahuan, ini syahwat. Gitu ya, bisa berbeda. Ada syahwat dengan azam untuk beribadah atau syahwat dengan ibadah murni, ya beda begitu. Begitu Pak ya? Cukup? Saya pikir cukup sampai sini. Terima kasih atas kehadiran jemaah sekalian. Jazakumullah khair jaza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.